السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد ويا أيها الحاضرون Ikhwati al-kiram, a'azani Allah wa iyyakum. Para hadirin, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala dan yang saya cintai. Di kesempatan malam hari ini kita akan masuk pada bab yang kedua dari kitab Ar-Riqaq min sahih al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Setelah kita menyelesaikan pembahasan beberapa hadis dalam bab yang pertama, fa yaqulu Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu mathalid dunya fil akhirah, bab permisalan dunia dibandingkan akhirah. Para hadirin saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, dari judul bab ini kita mengetahui bahwa beliau Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala akan menyebutkan nusus, nas-nas dari ayat Al-Quran wal ahadits an-nabawiyah tentang perbandingan antara kehidupan dunia dan akhirah, perbandingan antara ad-dunya wal akhirah. Setelah sebelumnya pada bab yang pertama beliau menyebutkan bahwasanya annahu la aisha illa aisha al-akhirah, bahwasanya tidak ada kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang sesungguhnya yang merupakan tujuan utama setiap hamba, setiap mukmin, kecuali kehidupan negeri akhirah. Karena kehidupan negeri akhirah adalah kehidupan yang kekal abadi, kehidupan yang selama-lamanya. Maka pada bab yang kedua Beliau Al-Imam Al-Bukhari ingin memberikan gambaran kepada kita bagaimana manzilat ad-dunya bil akhirah. Bagaimana kedudukan dunia ini, dunia tempat kita tinggal, kita hidup, kita berusaha, bekerja, melakukan berbagai jenis aktivitas di dunia ini dengan kehidupan akhirah. Kehidupan yang terakhir, darul qarar wa darul baqa, negeri yang tetap, negeri yang kekal abadi. Demikian agar kita sadar dan mengerti akan arti kehidupan dunia ini. Kita benar-benar sadar, sesadar-sadarnya kita benar-benar faham dan mengerti dengan pemahaman yang lurus, pemahaman yang benar, yang membuahkan hasil dan upaya kita di dalam menyikapi dunia dan akhirah. Bukan sekedar pemahaman begitu saja. Oh iya saya paham, akhirat itu lebih baik. Oh iya saya paham bahwasanya negeri akhirat itulah tempat kembali kita, kampung halaman kita, tempat tinggal kita yang sebenarnya yang Allah siapkan. Kemudian dia tidak berusaha, kemudian dia tidak melakukan upaya amal saleh untuk meraih kebahagiaan di yaumil akhir. Namun yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam nusus syar'iyah, nas-nas syar'i, adalah agar hamba-hamba Allah benar-benar sadar dan mengerti bahwasanya akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Maka jangan tertipu dengan dunia, maka hendaknya posisikan dunia itu sebagaimana yang Allah posisikan. Qala rahimahullahu ta'ala wa qawlihi ta'ala annama alhayatu ad-dunya la'ibun wa lahwun. Awal ayat ini Allah menyatakan i'lamu, ada perintah dari Allah tabaraka wa ta'ala, i'lamu, ketahuilah, pahamilah, mengertilah. Demikian al-i'lam, perintah untuk berilmu, perintah untuk berfikir dan memahami. Demikian perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zina. Di sini Allah menyebutkan tiga sifat dari kehidupan dunia. Bahwasanya kehidupan dunia ini adalah semata-mata la'ib, permainan. Walahu, sesuatu yang tidak ada manfaatnya, sendah gurau, yang tidak bermanfaat. Wazinah, dan hiasan. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di sini. Kemudian watafakhurun bainahum bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Dan dunia ini adalah di mana tempat kalian berbangga-bangga dengan harta dan anak-anak kalian. Kalian bersaing, ya, dengan harta kalian dan anak kalian bersaing. Siapa yang lebih banyak hartanya? Ya, siapa yang lebih banyak hartanya dan juga banyak anaknya? Walaupun sangat disayangkan di masa ini, di zaman kita ini, kaum muslimin hadanallahu wa iyyahum telah meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam fi iksaril aulad, dalam memperbanyak anak. Yang ini adalah salah satu sunnah, walaupun bukan maknanya ingin berbangga-bangga, namun memperbanyak anak itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tazawwaju al-walud al-wadud fa inni mukathirum bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahilah kalian wanita-wanita yang penyayang dan subur banyak anaknya. Nikah yang penyayang dan subur agar kalian memiliki keturunan yang banyak, anak yang banyak. Untuk apa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar aku nanti bisa berbangga dengan jumlah yang banyak nanti di hadapan umat-umat nanti di yaumil qiyamah. Barakallahu fikum. Namun konteks ayat ini, iksar bil aulad, di sini adalah konteksnya azam, cercaan, celaan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang juga ini salah satu kebiasaan ahlul jahiliyah, orang-orang jahiliyah dahulu, mereka berbangga-bangga dengan banyaknya anak mereka, keturunan mereka, berbangga. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, watakathurun fil amwali wal aulad, kalian berbangga-bangga, bersaing di dalam memperbanyak harta dan anak kalian. Sekadar berbangga-bangga demikian bukan dalam rangka bersyukur kepada Allah. Kita berbangga, kita bersuka cita, bergembira dengan nikmat Allah. Ini sesuatu yang dianjurkan, sesuatu yang terpuji. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَلِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَخَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Katakan, hanya dengan keutamaan, fadilah dan rahmat Allah yang Allah berikan kepada kalian, Allah curahkan kepada kalian, maka hendaklah kalian bergembira. Tidak mengapa kalian bergembira. Al-farah, farah syukur, farah dalam rangka bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Bukan sombong, bukan sombong, sebagaimana yang terjadi pada Qarun la'natullah alaih, ketika Allah memberikan harta yang begitu banyak kepadanya, maka dia sombong. Maka kaumnya menasihatinya dengan menyatakan, la tafrah, innallaha la yuhibbul farihin, jangan kamu berbangga diri, karena Allah subhanahu wa ta'ala membenci orang-orang yang terlalu berbangga diri. Qala jalla fi'ula kamathali ghaithin. Setelah Allah menyebutkan beberapa ciri dari kehidupan dunia, beberapa sifat dari dunia ini, yaitu la'ib, permainan dunia, sekadar permainan, begitu saja, sandiwara, sesuatu yang sementara, lahun, ya, bermain-main, sesuatu yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Nah, dunia ini apa saja, semuanya akan berakhir kalau tidak dimanfaatkan untuk ibadah kepada Allah, untuk ketaatan kepada Allah, maka tidak ada faedahnya sama sekali. Seorang memiliki harta, memiliki anak, memiliki jabatan, memiliki ini dan itu, sama sekali tidak bermanfaat tatkala dia tidak bisa memanfaatkannya untuk mencari negeri akhirat. Oleh karenanya, pada kisah Qarun juga, ini kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, berbagai kisah agar kita bisa mengambil pelajaran darinya. Ketika Allah berikan harta yang sangat banyak kepadanya, dan dia sombong, tidak mau mengikuti kebenaran yang dibawa oleh Musa alaihissalam, dalam keadaan Musa memiliki hubungan kedekatan dengannya. Disebutkan oleh mayoritas dari ahli tafsir bahwasanya Qarun itu adalah ibnu ammi Musa, masih sepupunya Musa. dekat. Itu adalah nikmat yang semestinya dia bisa mengambil kesempatan ini, memanfaatkan kesempatan dengan adanya kedekatan dengan Musa, memiliki hubungan kekerabatan dengan Musa alaihissalam, dia bisa mendapatkan al-haq, mengetahui kebenaran dan berpegang dengannya. Namun dia sombong. Kemudian Allah berikan harta yang begitu banyak kepadanya, sombong lagi. Maka kaumnya menasihatinya dengan sekian nasihat, beberapa nasihat. Di antaranya juga nasihat dari kaumnya menyatakan, mereka menyatakan, wabtaghi fi ma ataqallah daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ini juga nasihat dari kaumnya yang musyfiquna lah, sangat perhatian dengannya, sayang kepadanya. Mereka menyatakan, carilah dengan apa yang Allah anugerahkan kepadamu, harta yang begitu banyak, hendaklah kamu manfaatkan harta itu. Itu nikmat, itu titipan Allah kepadamu, agar kamu manfaatkan, kamu gunakan untuk apa? Fima ata wabtaghi fima ataqallah daral akhirah, untuk kamu cari negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kamu lupa untuk mengambil bagianmu dari dunia tersebut. Tidak mengapa kamu berlezat-lezat, bernikmat-nikmat dengan dunia, selama itu tidak berlebihan dan tidak melalaikan kamu dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ad-dunya yang Allah sebutkan di sini adalah la'ibun wa lahun wa zinah, dan juga perhiasan yang sangat menipu. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang sahih, inna hadzal mal hulwun wa khadirun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya harta ini, ya, yang harta merupakan bagian dari dunia, bahkan merupakan bagian yang sangat besar dari dunia. Harta, bagian yang sangat besar, yang terpenting dari dunia adalah al-mal, harta. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang fitnah harta, bahayanya fitnah harta, di mana beliau menyatakan, sungguhnya harta ini manis dan hijau. Manis ketika dicicipi, dirasakan harta itu, masya Allah, enak, sehingga seorang terus, ya, senang untuk mencari harta, mengejar harta, bernikmat-nikmat dengannya, lupa kepada akhirah, lupa kepada ibadah. Dan hijau ketika dilihat harta tersebut, hijau ketika dipandang, masya Allah, indah, masya Allah, menarik hati, menggoda. Demikian zinah dunia ini, Allah jadikan sebagai zinah, hiasan. Itulah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad kamathali ghaitsin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memberikan permisalan tentang kehidupan dunia. Kamathali ghaitsin a'jaba al-kuffara nabatuhu, seperti air hujan. Air hujan itu ada beberapa nama. Ada al-matar, ada juga disebut dengan al-ghaits. Al-ghaits. Ghaits sebagaimana dijelaskan oleh para mufassirun, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Katsir, beliau menyebutkan bahwasanya ghaits itu adalah al-matar alladhi ya'ti ba'da qunutin nas. Ba'da qunutin nas, ghaits itu adalah hujan yang datang setelah manusia berputus asa. Jadi putus asa terkait dengan turunnya hujan. Putus asa karena kemarau yang berkepanjangan, sehingga terjadi berbagai, ya, kesulitan, terjadi musibah, berbagai hal yang tidak diinginkan terjadi. Maka ketika hujan itu datang setelah al-qunut, Itulah yang dinamakan dengan al-ghais. Hal ini sebagaimana yang Allah firmankan di dalam ayat yang lain, wa huwa alladhi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yunshiru rahmatah aw yanshuru rahmatahu. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan al-ghais min ba'di ma qanatu, setelah mereka berputus asa. Berputus asa dari al-ghais. Karena perlu kita ketahui dan kita ingat baik-baik, kita sadari bahwasanya air hujan itu adalah merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Turunnya hujan itu merupakan nikmat. Air hujan itu adalah merupakan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam beberapa ayat Allah sifati air hujan itu dengan air yang mubarak. Wa nazzalna minas samaa'i maa'an mubarakan. Dan kami turunkan dari atas langit, itu dari awan, kami turunkan ma'an mubarak, air yang penuh berkah. Fa'anbatna bihi jannatin wa habbal hasid, maka kami tumbuhkan dengannya berbagai pepohonan-pepohonan dan biji-bijian yang sangat bermanfaat bagi manusia. Di dalam ayat yang lain Allah menyifati air hujan sebagai ma' tahur. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura linuhya bihi baldatan maytan wa nusqiyahu mimma khalaqana an'aman wa anasiya katira. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kami turunkan dari atas langit air yang suci, air yang penuh berkah dan air yang suci. Nah, untuk kami hidupkan berbagai daerah-daerah tanah-tanah yang tandus, kami hidupkan kembali dengan tumbuhan. Dan kami beri minum hewan-hewan ternak dan manusia yang banyak sekali. Luar biasa, air hujan merupakan rahmat Allah, merupakan nikmat dan anugerah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkannya. Allah Subhanahu wa taala dialah yang menurunkan air hujan tersebut. Allahul ladzi yursilur riyaha fatuthiru sahaban fayabsutuhu fis samai kayfa yasha wa yaj'aluhu kisafan fataral wadqa yakhruju min khilalihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengirimkan angin, yang kemudian angin itu menggerakkan awan. Allah menyebutkan bagaimana proses Allah menurunkan hujan. Allah mengirimkan angin, kemudian angin itu menggerakkan awan-awan. Kemudian Allah bentangkan awan itu di tengah-tengah langit. Ya besutu fisama, dengan kehendak yang subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menjadikan awan tersebut bergumpal-gumpal. Kemudian kalian akan lihat adanya tetesan hujan, tetesan air yang muncul dari celah-celah awan-awan tersebut. Demikian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa dialah Allah Tabaraka wa taala yang menurunkan air hujan. Yang mana air hujan itu merupakan nikmat, merupakan anugerah. Namun ketika manusia tidak bersyukur kepada Allah dengan nikmat ini, justru bisa menjadi petaka. Justru air hujan itu bisa menjadi musibah. Justru itu merupakan azab. Justru hujan, air yang berkah tadi bisa menjadi azab yang pedih. Bisa menjadi azab yang pedih. Na'udzubillah. Dan terjadi, kita lihat. Allah Subhanahu wa taala telah mengazab umat-umat terdahulu dengan air. Maka di dalam ayat ini Allah Tabaraka wa Ta'ala mempermisalkan kehidupan dunia dengan turunnya air hujan. Setelah sekian lama terjadi musim kemarau yang panjang, kekeringan yang berkepanjangan, sehingga manusia merasa berputus asa. Maka Allah turunkan. Maka dengan turunnya air hujan, kemudian tumbuhlah berbagai tanaman. tetumbuhan yang menghasilkan a'jabal kuffara nabatuhu, maka takjublah para petani. Al-kuffar di sini al-mufassirun, mereka menafsirkan, sebagian menafsirkan bahwasanya adalah petani, az-zurra, sebagian menyatakan yakni orang-orang kafir, karena memang orang kafir itu orang-orang yang memang sering tertipu dengan dunia, wajar mereka kafir, tidak mengerti tentang hakikat dunia, sehingga mereka seringnya dan memang orang-orang yang pantas tertipu dengan dunia, takjub dengan dunia, sehingga mereka lalai, habis waktu mereka, habis umur mereka hanya untuk dunia. Berbeda dengan kaum mukminun. Maka para petani takjub melihat tanaman yang tumbuh dengan suburnya. Fatarahu thumma yahiju, fatarahu musfarra, kemudian setelah itu tanaman itu mengering lalu menguning dan hancur. Thumma yakunu hutama, dan hancur. Wa fil akhirati adabun syadid, dan di negeri akhirat nanti ada adab yang sangat keras. Wa maghfiratun minallah, dan ada ampunan dari Allah. Wa ridwanun, dan ada keridhaan Allah. Ya, ada azab bagi siapa? Bagi orang-orang yang lalai, atau bagi orang-orang yang kufur, kufur terhadap nikmat Allah, dan orang-orang yang lalai yang tertipu dengan dunia sehingga lupa akan tujuan kehidupan, tujuan hidup dia di dunia ini, tujuan naam dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Yaitu untuk beribadah kepada Allah jalla fi'ala. Maka adabun syadid, adab yang pedih. Di sini Allah tabaraka wa taala menyifati adab ini dengan adab yang syadid. Bukan sekedar adab, syadidun, adab yang sangat pedih. Dan luar biasa di dalam beberapa ayat ketika kita membaca bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan adab kepada ahlun nar, yang masuk ke dalam an-nar ketika mereka dalam keadaan haus karena dikitari oleh api, ya, terus dibakar. Bagaimana rasanya kalau kita di dekat api, terus haus, ya, kering. Ketika mereka kehausan dan menjerit meminta untuk diberikan minum, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan minum yang luar biasa. Ya, minuman yang sangat panas yang memotong usus-usus mereka, dan minuman yang sangat dingin, ya, yang disebutkan yaitu minuman yang naam komposisinya itu terdiri dari nanah, dari darah, dan dari keringat mereka. Keringat ahlun nar. Nanah, darah, dan keringat yang kemudian sangat dingin, ya, kemudian diberikan kepada mereka. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini baru minumnya. Belum yang lainnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan betapa dahsyat dan mengerikan azabun nar, azab yaumil akhir. Maka jangan sekali-kali di antara kita hamba-hamba Allah kaum mukminin yang meremehkan, mengentengkan azab an-nar. Wa maghfirah, ada ampunan Allah bagi hamba-hamba yang dia ingin istiqamah, dia ingin berupaya kokoh di atas siratul mustaqim, dia berusaha untuk beribadah dengan baik, dia berusaha beramal saleh dan menjauhi kemaksiatan dan keharaman, namun terkadang dia tergelincir. Dia tergelincir, dia jatuh dalam jurang kemaksiatan, dosa, pelanggaran. Maka ketika dia minta ampun kepada Allah, Allah akan ampuni dia. Dan ada keridhaan Allah Subhanahu wa taala bagi siapa? Bagi al-mu'minun al-faizun, bagi kaum mukminin yang sukses, yang berhasil, yang mereka langsung masuk ke dalam surga. tanpa diazab dalam an-nar. Mereka orang-orang yang berhasil karena amalan yang mereka lakukan di dunia dan fadl minallah. Mereka berhasil karena memang mereka sangat faham tentang arti kehidupan dunia ini. Mereka sangat mengerti bahwa dunia ini sementara. Dunia bukan tempat tinggal mereka selama-lamanya. Pernah kita sebutkan sebuah bait syair yang dinukil oleh Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, yang beliau menyebutkan bagaimana hamba-hamba Allah yang cerdas, inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas ini, yang futana, yang fatin, yang tanggap, cerdas, pandai dia, yang memiliki ya pemikiran yang bagus, yang jauh ke depan, bukan terbatas dunia sini saja, tapi pemikiran itu jauh menembus dunia ini. Itulah hamba-hamba Allah yang cerdas, kata Imam An-Nawawi. Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas. Talaqud dunya, mereka mentalak dunia ini. Artinya mereka benar-benar jauh dari dunia, berhati-hati darinya. Bukan maknanya mereka meninggalkan secara total. Tidak. Dan tidak mungkin seorang yang hidup di dunia ini dia akan meninggalkan dunia secara total. Tidak bisa. Tapi maknanya dia benar-benar menjauh. Ya. Waspada, dengan kewaspadaan yang tinggi dia sangat berhati-hati dari fitnah dunia. Fitnah dunia, baik itu harta, ada tawaran ini, tawaran itu, yang padanya ada berbagai syubhat yang tidak jelas, atau padanya ada barakallahu fikum, ada cara-cara yang menyelisih syar'i, cara-cara muamalah, transaksi yang padanya ada unsur riba. Ya, unsur riba yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman yang besar, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kata Allah Subhanahu wa taala bagi para pelaku riba, umumkan adanya peperangan dari Allah dan Rasulnya. Sehingga disebutkan oleh para ahli tafsir bahwasanya tidak ada dosa yang Allah ancam dengan ancaman yang paling besar selain dari riba. Kalau yang lain Allah sebutkan, diancam dengan an-nar, dengan ini. Namun ini Allah ancam dengan peperangan dari Allah, perang dari Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi di akhirat, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mass. Yang makan harta riba tanpa mau sadar, tanpa mau kembali dan melepaskan dirinya dari praktek ribawi tadi, dia senang, dia tentram, dia nyaman di hati. Nanti di yaumil akhir dia akan dibangkitkan oleh Allah seperti orang yang kesurupan. Dalam keadaan seperti ini, di dunia Allah umumkan peperangan kepadanya. Hartanya tidak barokah. Dan Allah kasih berbagai musibah kepadanya. Naudzubillah. Maka ini, hamba-hamba dunia yang cerdas, mereka berhati-hati, mereka sabar. Walaupun dengan cara-cara riba itu memberikan hasil yang luar biasa, ya, laba yang besar, keuntungan yang luar biasa, tapi dia sabar, takut akan azab Allah, ancaman Allah. Wa khaful fitana, dia takut fitnah dunia, karena fitnah dunia itu fitnah yang luar biasa. Harta, jabatan, ya, berbagai sekarang ini jabatan luar biasa. Sangat mudah sekali seorang bisa menjadi pejabat, bisa menjadi ini dan itu. Mudah sekali. Maka hamba-hamba dunia menahan diri, sabar dia, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba Allah. Ya, hamba-hamba Allah ini. Takut kepada Allah, takut dari fitnah dunia. Lamma nadharu fiha, tatkala mereka melihat kepada dunia ini, annaha laysat hayyin watana, bukan tempat tinggal yang selama-lamanya. Artinya mereka orang-orang yang faham tentang kehidupan dunia. Faridwanum minallah, dan ridwan, keridhaan Allah ini kepada hamba-hamba yang berhasil tadi, yang sukses. Yang Allah menyatakan, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang Allah selamatkan dia dari an-nar dan dimasukkan ke dalam al-jannah dengan fadl minallah pertama dan utama, dan yang kedua bikasbihi wa sa'yihi wa amalihi fid dunya, dengan upaya dia, jerih payah dia, amalan-amalan yang telah dia lakukan di dunia. Sabar dia ketika beramal, dia sabar ketika melakukan ketaatan kepada Allah, sabar dia salat, dia sabar ke masjid, ya. Terus yaumian dia sabar untuk melakukan ibadah salat secara berjamaah, karena memang itu sebuah kewajiban. Salat berjamaah di masjid bagi kaum pria itu adalah wajib. Farka'u ma'ar raki'in, kata Allah Subhanahu wa taala, rukulah kalian bersama orang-orang yang ruku, wajib. Ala qaul sahih, qaul rajih wa qaul aktsar ulama, pendapat mayoritas dari para ulama. Dan dia melakukan berbagai ketaatan yang lainnya, ya. Melakukan barakallahu fikum salat berjamaah, kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, dia melakukan amalan birrul walidain dan yang lainnya dari hal-hal yang wajib, ibadah-ibadah yang wajib dia lakukan dengan sabar. Maka hasilnya adalah ridha Allah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah ridha dia, maka Allah masukkan dia ke dalam surganya. Kemudian Allah menyatakan wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia melainkan mata al-ghurur, perhiasan yang menipu. Menipu, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan lafaz semisal ini banyak dalam beberapa ayat, ya, disebutkan dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an. Ketika Allah berbicara tentang dunia, maka Allah menyebutkan bahwasanya dunia itu adalah mata'ul ghurur. Ya, perbendaharaan yang menipu, harta yang menipu, perhiasan yang sangat menipu. Thumma yaqulu al-Imam al-Bukhari rahimahullah qala haddatsana Abdullah bin Maslamah qala haddatsana Abdul Aziz ibn Abi Hazim an abihi yani Abu Hazim an Sahal yani Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat yang mulia, qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maudhi'u sautin fil jannati khairun minad dunya wa ma fiha, wala ghadawtun aw wala ghadwatun fi sabilillahi aw rawhatun khairun minad dunya wa ma fiha. Kemudian beliau menyebutkan sebuah hadis dalam bab ini, bab masalid dunya fil akhirah, di mana hadis ini datang dari sahabat yang mulia Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maudhi'u sautin, tempat cambuk, tempatnya cambuk, barakallahu fikum, di jannah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, maudhi'u saut, tempat meletakkan cambuk itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Wala ghadautun aw wala ghadwatun fi sabilillah, dan berangkat di pagi hari untuk berjihad di jalan Allah, atau kembali pulang di sore hari dari jihad fi sabilillah, itu pun lebih baik daripada dunia dengan seisinya. Dunia ini, ya, dengan seisinya dunia yang sangat masya Allah. Ya, kita aja kalau melihat sesuatu yang baru, jangan jauh-jauh, HP saja yang sudah kita biasa pegang ini, tapi kalau lihat sesuatu yang baru yang lebih bagus, canggih, Wah, wah, wah, kita terkagum-kagum. Nah, kita. Artinya, sangat-sangat wajar kalau kemudian Allah subhanahu wa ta'ala di dalam sekian ayat mengingatkan hamba-hambanya tentang dunia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sekian hadisnya memperingatkan sahabatnya dan juga umatnya dari dunia. Karena memang fitnahnya sangat besar, sangat dahsyat. Dan berapa banyak yang terjatuh ya, di dalam fitnah dunia. Terseret dengan fitnah dunia. Berapa banyak? Lupa kepada ibadah. Berapa banyak? Masjid ini, berapa banyak yang sholat dibandingkan yang di luar? Adzan masih di luar, banyak sekali. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu hendaknya kita benar-benar sadar tentang kehidupan dunia, arti kita hidup di dunia ini, dan hendaknya kita bersabar dengan kesempitan dunia sebagaimana telah bersabar generasi pendahulu kita, sebagaimana bersabar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersabar Nabi alaihi salatu wasallam dengan sekian istrinya dan juga anaknya, ada cucunya Nabi, di mana beliau sebagai seorang amir, pemimpin tertinggi, harta rampasan perang ketika datang mesti dan harus datang kepada Nabi dikumpulkan dan Nabi yang membaginya. Tapi Nabi tidak kemudian main ambil saja, tidak kemudian wah ini buat saya punya istri ya sekian, punya anak. Tidak seperti itu Nabi SAW. Namun Nabi sabar, itu dibagikan untuk kaum muslimin, untuk sahabatnya. Sehingga kehidupan Nabi benar-benar sangat sederhana, bahkan sangat-sangat terbatas sekali. Sehingga disebutkan oleh Aisyah, 2 bulan berturut-turut tidak keluar asap dari rumahnya, tidak masak. Apa yang mereka makan? Disebutkan bahwa mereka makan hanya dengan korma dan air. Korma saja. Bayangkan, selama 2 bulan. Bukan 2 hari atau 2 pekan. 2 bulan. Sabar. Nabi SAW dengan kesempitan hidup. Beliau SAW pernah keluar dari rumahnya dalam keadaan lapar dan mengganjal perutnya dengan batu. Beliau pernah tidur di atas tikar yang kemudian mengecap pada badannya. Sehingga para sahabat diantaranya Abdullah bin Mas'ud ketika melihat Nabi merasa iba dan kasihan. Ingin memberikan alas yang empuk kepada Nabi SAW, namun Nabi menolak. Apakah Nabi tidak mau? Apakah Nabi tidak paham dengan ayat yang tadi kita baca? Nasihat dari kaum Musa kepada Qarun, wala tansa nasibaka minad dunya. Mungkin saja ada yang berdalil dengan ayat ini. Ya, jangan lupa bagian duniamu, ya. Silakan kamu. Apakah Nabi tidak paham dengan ayat ini? Tidak mau mengamalkannya? Tidak. Tapi memang itulah zuhud. Sifat zuhud yang mulia, yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengannya seorang akan mulia di hadapan Allah dan di hadapan manusia, dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Kata Nabi SAW, izhad fid dunya yuhibbukallah, izhad fima aidin nas yuhibbukan nas. Bersikap zuhudlah di dalam dunia ini. Zuhud itu meninggalkan sesuatu yang boleh untuk dia lakukan atau dia manfaatkan karena khawatir lalai dari akhirat atau khawatir akan mengganggu akhiratnya. Iya. Misalnya ya, rekreasi. Boleh enggak? Boleh, itu bagian dari tidak masalah. Melakukan tadabbur alam, suatu yang bagus. Tapi kalau melalaikan dari ibadah, sholat jamaahnya, sholat wajibnya, tidak benar. ya, ditunda-tunda, akhirnya tidak sholat secara berjamaah, ya, apalagi sholatnya sampai akhir waktunya, sampai keluar waktunya, nah, ini nggak benar. Nah, atau ingin makan yang enak kemudian harus mencari ke sana terus, dan itu menjadi kebiasaan dia sehingga dia tidak khusyuk, tidak konsen dalam melakukan ibadah. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah membimbing bagaimana seorang ketika dia keluar dari rumahnya untuk melakukan ibadah sholat di masjid. Nah, dengan khusyuk, dengan tenang. Wa barakallahu fikum, artinya suatu yang boleh. Namun ketika seorang zuhud, maka itu lebih baik, ya, itu lebih mulia baginya. Namun tentunya ini mudah untuk kita ucapkan, kita semuanya, saya dan para jamaah semuanya. Namun mengamalkannya dan mempraktikannya butuh perjuangan, butuh kesabaran, butuh pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala. Namun tetap kita berusaha untuk mengikuti dan meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kemudian kita menyatakan, oh itu Nabi, itu para sahabat, kalau kita kan lain. Bukan. Nah, bukan demikian alasan kita. Bukan demikian ucapan kita. Namun yang kita ucapkan adalah kita berusaha, kita ingin mencontoh Nabi, kita ingin meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhwana fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memposisikan, memperbandingkan antara dunia dengan akhirah. Ya, bahwasanya dunia itu nilainya sangat rendah, sangat kecil dibandingkan dengan akhirah. Di dalam riwayat yang lain disebutkan dalam hadis Al-Mustaurid Ibn Shaddad radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, At-Tirmidzi, wa An-Nasa'i rahimahumullahu jami'an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi mad dunya fil akhirah illa mithla ma yaj'alu ahadukum isba'uhu aw isba'ahu fil yammi falyanzur bima yarji'u. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, beliau bersumpah, ya, ketika sebuah pembicaraan, sebuah kalimat, sebuah ucapan diawali dengan sumpah, menunjukkan bahwasanya pembicaraan ini pembicaraan yang penting. Apa yang disampaikan ini perkara yang sangat penting. Sehingga Allah Jalla wa'ala dalam beberapa ayat ketika bersumpah, menunjukkan bahwasanya apa yang akan beliau sebutkan itu adalah permasalahan yang sangat penting yang harus diperhatikan dengan baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi demi Allah, mad dunya fil akhirah, tidaklah dunia itu dibandingkan dengan akhirah. Yani kenikmatan, kesenangan, kelezatan dunia dibandingkan dengan kenikmatan dan kelezatan, kebahagiaan di akhirat. Illa mithla ma yaj'alu ahadukum, kecuali seperti seseorang yang mencelupkan jarinya ke dalam al-yammi. Yammi itu samudra. Al-yam, laut, samudra. Dia mencelupkan jarinya ke samudra. Tas falyandur bima yarji', kemudian setelah itu dia angkat dan dia lihat apa yang kembali darinya. Itulah dunia yang kembali. Tetesan air dari jarinya yang jatuh ke samudra. Samudra itu diibaratkan seperti akhirat, sementara tetesan yang jatuh itulah dunia. Itulah permisalan yang diibaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita semuanya hamba-hamba Allah, umat Islam, umat Muhammad SAW, kita faham bahwasanya dunia itu sesuatu yang sedikit, kecil dan sementara. Maka jangan sampai kita tertipu dengannya. Ya, kita tertipu. Bagaimana bentuk tertipu? Kita semuanya paham, tertipu itu artinya mengejar dunia sampai lupa segala-galanya. Lupa keluarganya, ya, kewajiban dia untuk mendidik keluarganya, mengontrol mereka terkait dengan ibadah, bagaimana istrinya itu sholat, sholatnya benar apa enggak, istrinya itu sudah faham belum terkait dengan puasa, terkait dengan pembatal-pembatal puasa, istrinya faham enggak terkait dengan haid wan nifas, bagaimana ketika dia haid, bagaimana ketika dia nifas, apa yang harus dia lakukan, anak-anaknya bagaimana, faham enggak tentang masalah wudu, praktek wudu faham enggak. Itu kewajiban suami yang akan ditanya oleh Allah Jalla wa'ala. Jangan sampai dia kerja semata-mata ingin memberikan nafkah dengan alasan nafkah, kemudian dia lupa kan hal ini. Allah akan tanya nanti di yaumil akhir. Jangan sampai lupa. Itu tanggung jawab, itu adalah kewajiban. Atau kewajiban-kewajiban yang lainnya, baik kewajiban yang berhubungan dengan Allah ya, langsung yaitu ibadah-ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah, ataukah kewajiban terkait dengan hamba-hamba Allah. Ini semua jangan dilalaikan. Ini yang terpenting. Ya, ini yang terpenting daripada sekadar nafkah. Ini yang terpenting untuk kita bimbingkan mereka. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat-Nya kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meliputi kita semuanya dengan hidayah dan taufiknya. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wa akhirul kalam. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.